Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Malam ini kita baca dua ayat dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-11 dan ke-12. Qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul musiduna walakin la yashurun. Wa idza qila lahum, jika dikatakan, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafikin, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Sebutnya bin rahimahullah ta'ala menyebutkan al-ifsad bil ardi huwa an yas'al insan fiha bil ma'asi kama fassarahu bidzalika salaf. Melakukan perbuatan kerusakan di bumi, yakni seorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat padanya, itu ifsad. Sebagaimana tafsirkan oleh salaf, al-ifsad bil ardi adalah seorang melakukan, berupaya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Bila katakan kepada mereka orang-orang munafikin, la tufsidu fil ardi qalu, maka mereka orang munafikin berkata, innama nahnu muslihun, kami hanyalah sedang melakukan perbaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah pengakuan mereka mengaku sedang melakukan perbaikan. Bantahan ini dikuatkan dengan 3 taukid dalam bahasa Arab. Yang pertama dengan ala. Ala ini ada tanbih. Ya, huruf yang digunakan untuk tanbih. Dan sebagai juga taukid, penegasan. Yang kedua, taukid yang ada dengan inna. Ala innahum, inna juga harfu taukid, menasabkan isim dan juga fungsinya taukid. Yang ketiga, hum ini dalam bahasa Arab adalah dhamir fasl. Dia berada di antara isim inna dengan khabarnya. Hum di sini berfasal juga fungsinya adalah taukid. Sehingga kesimpulannya, bantahan ini dengan 3 taukid. Ala innahum, hum, ini 3-3-nya adalah taukid. Ala innahum humul mufsidun, iya, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sedang melakukan pengrusakan. Pengakuan mereka sebagai orang-orang yang berbuat islah dibantah oleh Allah dengan menyatakan mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang melakukan pengrusakan. Walakin la yashurun, tetapi mereka tidak merasa. Ini dua ayat juga terkait dengan sifat orang munafikin, yaitu mereka orang-orang melakukan kerusakan di bumi tapi mengaku sedang berbuat islah, melakukan perbaikan. Faedah dua ayat ini, yang pertama disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, fil ardi di sini yang kalian lakukan pengrusakan di bumi, imma yang pertama fil ardiyani di bumi ya, yaitu dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat mereka, akhirnya tertahan hujan. Dengan sebab perbuatan maksiat hilang barokah dari bumi. Dengan sebab perbuatan maksiat berdatangan, bermunculan, menimpa negeri tersebut berbagai penyakit-penyakit. Atau fil ardi, yakni pada penduduknya juga terkena. La tufidu fil ardi, yakni jangan kena berbakukan merusakan terhadap penduduk bumi. Di antara pengerusakan yang mereka lakukan terkait dengan ahlul ardi adalah mereka tinggal di tengah-tengah muslimin karena munafikin, kemudian mereka mencari-cari rahasia kaum muslimin untuk disebarkan, diberikan, diberitakan kepada orang kafir. Di antara bentuk pengerusakan di bumi yang mereka lakukan terhadap ahlul ardi, penduduk bumi, adalah mereka membuka pintu khianat, taqiyah. Ya, mereka mengajari penduduk bumi untuk berbuat khianat, berbuat taqiyah, yaitu menampakkan zahir baik padahal hatinya busuk, menampakkan keimanan pada dia hatinya kafir. Nah, pada yang pertama dari ayat ini kata Subhanahu rahimahullahu taala, anna nifaq alladhi huwa idharul islam wa ibtanul kufri minal fasad bil ardi. Bahwasanya kenifakan yang maknanya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran adalah di antara bentuk kerusakan di bumi. Bahkan kata Muslimin rahimahullahu taala, wan nifaqu min a'zam al-fasad bil ardi. Bahkan kemunafikan itu adalah bentuk kerusakan yang terbesar di muka bumi. Yang kedua, di antara faedah ayat ini kata Muslimin rahimahullahu adalah anna min a'zamil balwa, di antara musibah yang terbesar yang menimpa seseorang adalah an yuzayyana lil insan al-fasad, ditampakkan kerusakan-kerusakan di pandangan matanya sebagai kebaikan. Hatta yara anna muslih, sehingga dia mengira dirinya sedang berbuat baik padahal sedang berbuat kerusakan. Sebagaimana orang-orang munafikin merasa demikian. Ini antara bencana musibah yang terbesar menimpa seseorang ketika merasa dirinya sedang berbuat baik, diperindah berbuat seakan-akan sedang berbuat baik padahal dia sedang berbuat kerusakan. Yang ketiga di antara faedah ayat ini kata Muslimin rahimahullah, anna ghairu mu'min nawaruhu qasir. Bahwasanya selain orang beriman cara pandangnya itu pendek. Orang-orang kafir selain mukminin cara pandangnya pendek. Kenapa kata beliau, haitsu yara al-islah fil amril ma'ishi faqat. Karena mereka berpandangan yang namanya perbaikan itu hanya semata-mata yang bersifat materi di kehidupan dunia. Itu, sampai situ. Padahal al-islah hakikatan, perbaikan yang hakiki adalah an yasira ala syariatillah. Padahal perbaikan yang hakiki, perbuat islah yang hakiki adalah ketika seorang berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam, di atas iman. Berikutnya, di antara pada ayat ini juga disebutkan rahimahullahu taala, annahu laisa kullu man idda'a syai'an yusaddaqu fi da'wah. Tidak semua seorang yang mengklaim mengaku sesuatu dibenarkan pengakuannya. Ya. Harus ada bayyinah, ada bukti. Al-bayyinatu 'ala mudda'i. Seperti di sini dalam ayat ini, mereka orang munafikin mengklaim mengaku-ngaku dirinya sedang berbuat islah, padahal tidak. Sehingga tidak semua orang yang mengaku sesuatu dibenarkan pengakuannya. Dilihat kenyataannya. Kemudian di antara faedah beliau sebutkan yang terakhir, kata beliau, anal insan qad yubtala bil ifsad fil ardi wa yakhfa alaihi fasadu. Kadang kata beliau, seorang terkena bala, bencana, musibah, sedang melakukan kerusakan di bumi, wa yakhfa alaihi fasadu, tapi tersamar atas dia kerusakan yang dilakukannya. Dia sedang melakukan kerusakan, sedang melakukan perusakan, tapi itu tersamar atas dirinya. Sebagaimana di sini orang-orang munafikin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.